ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jawab salamnya Ibu luar biasa penjaringan yang hadir di sini ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa masih dalam lindungan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesehatanlah yang mampu mempertemukan kita semuanya di siang hari ini. Tentu dalam keadaan sehat walafiat, betul ya. Dan saudaraku yang berbahagia, tentu silaturahim yang terbaik yang bakal kita persembahkan bareng-bareng di sini, bareng-bareng dengan A D La Profesional Musik dari kawasan Bagilang Tubang, pimpinan dari Abah Haji Toto SR, dan juga sekaligus kerjasama di siang hari ini bersama Fuji Audio Profesional Sound System dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, dan serta dukungan serta kerjasamanya pula dari M2M Production dari kawasan Bagilang Tuban yang siap mengawal acara di siang hari ini. Tentu kehadiran Adela di sini dalam rangka undangan dari teman-teman panitia. Tasyakuran Laut Rukun Nelayan Gadonan Desa Tebak Boyo bersama Pastel Generation, dan juga didukung sebenarnya ada PT Jarum 76, PT Daya Motor Tuban, Bank BRI Unit Tebak Boyo, ada Fresh Care Hotin Cream. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini pula hadir bersama Adela akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sekaligus bisa menjadikan teman terbaik untuk Anda, untuk masyarakat Tambak Boyo yang tercinta. Saudara, sebelumnya salam hormat dari saya pribadi maupun dari teman-teman Adela di sini dengan sederetan artis terbaiknya yang bakal menemani Anda semuanya nanti, untuk sesepuh bini sepuh, terutama untuk kepala desa Tambak Boyo peserta perangkatnya dan juga tokoh masyarakat yang mungkin siang hari ini hadir semuanya di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat dari kami Adela, terimalah bentuk salam yang bakal kami persembahkan untuk Anda semuanya bersama all artisnya Adela. Terima kasih Fuji Audio Sound, ada M2M Production.